جيكالاو أقام السايح تيدأ ممنوهي قلبو دمان قوله دن شهايا تيدأ ما أقام إيتو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta inayahnya. Kita masih diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir dalam acara Subi Training Center, mengenal diri, mengenal Tuhan, di jajaran Polres Kota Tasikmalaya, yang mudah-mudahan hadirnya kita pada majelis yang mulia ini menjadi wasilah atas turunnya rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram Guru Besar Master Sufi Training Center Syekh Muhammad Fathur Rahman MHG beserta rombongan yang saya hormati, Bapak Kapolres Tasikmalaya Kota beserta Ibu, yang saya hormati para unsur pejabat jajaran Polres Tasikmalaya Kota, yang saya hormati rekan-rekan anggota Polri dan pegawai negeri sipil serta bayangkari serta hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita awali dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, sambutan dari Bapak Kapolres Tasikmalaya Kota. Untuk itu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Guru Besar Sufi Training Center Syekh Muhammad Fathur Rahman, yang saya hormati para kabak, para kasat, anggotaku sekalian, bayangkaraku, juga bayangkariku yang hadir di tengah-tengah kita hari ini. Mari tidak lupa kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang Maha Pengasih, yang telah memberikan nikmat yang tak terhingga hingga saat ini kita masih diberikan keselamatan dan kesehatan. Insya Allah Allah memberikan jalan yang terbaik buat hidup kita. Saudara-saudaraku, hari ini kita patut bersyukur karena kita kedatangan tamu agung yang betul-betul luar biasa, ingin memberikan yang terbaik buat kita, ingin memberikan pencerahan. Ini adalah salah satu misi yang diemban oleh beliau selaku Guru Besar Sufi, agar kita semuanya, terutama anggota Polri, juga bayangkari yang selama ini mendampingi suami, ini mendapatkan hidayah dan juga dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih pada seluruhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, acara yang ketiga, pelaksanaan Supi Training Center atau pelatihan Supi yang akan dipandu oleh Bapak Ustaz Deden Hidayatullah SPDI. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur marilah kita haturkan kepada Rabb semesta alam yang senantiasa menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada terhingga. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Pemurah Risalah Al-Islamiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, kami dari Sufi Training Center. STC itu adalah sebuah lembaga pelatihan yang berada di bawah naungan Al-Idrisia yang konsen terhadap pengembangan sumber daya manusia seutuhnya dengan tujuan untuk menggali potensi spiritual dari setiap peserta yang ikut kegiatan pelatihan ini. Jadi pada hari ini ibu-ibu, bapak-bapak semuanya akan dihadirkan dengan suguhan materi mengenai proses pengenalan diri kita yang sesungguhnya. Dan perlu kami informasikan juga, sufi ini memiliki arti orang-orang yang mempelajari dan mengamalkan ilmu tasawuf, yang mana ilmu tasawuf ini merupakan bagian dari fondasi agama Islam yang konsentrasinya, yang objek kajiannya yaitu pembenahan diri dan juga pengenalan jiwa. Ini sangat pas sekali pada event kali ini. Sebelum kita mengenalkan materi, ada satu game dulu. Nanti yang salah ke depan ya Pak, boleh ke depan kalau yang salah dengan game kita ya. Baik. Ini apa Pak? Okay. Ketika saya telunjuk seperti ini, mohon bapak bilang subhanallah. Kalau jari saya dua, tolong bilang alhamdulillah Pak. Kalau jari saya tiga, bilang Allahu Akbar. Kalau saya empat kan, tutup mulutnya Pak. Bisa ya? Lagi-lagi, kalau ini bilang apa Pak? Aku yang lebih kompak. Kalau ini bilang apa Pak? Betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. sampai-sampai kita ditantang untuk menghitungnya dan tidak akan mampu untuk menghitungnya. Nikmat itu sering kita tidak rasakan sebagai nikmat, tapi kalau sudah hilang dari genggaman kita baru terasa nikmat. Nikmat sehat kurang kita syukuri, tapi kalau sudah hilang kesehatan dari genggaman kita, Allah ganti dengan sakit. Jangan lama-lama Pak, satu bulan aja sakit sanggup gak? Satu bulan baru terasa betapa nikmatnya sehat itu. Jadi kalau sudah hilang dalam genggaman kita, nikmat baru terasa, baru dirasakan. Demikian pula Bapak Ibu sekalian, kesempatan yang Allah berikan di dunia ini yang hanya terbatas sekali, akan terasa nikmatnya, betapa agungnya nikmat itu kalau kita sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Inilah kesempatan terbaik. Mudah-mudahan kita hadir di tempat ini, training ini, training yang akan menghadirkan, membersihkan pikiran dan jiwa kita. Training yang akan membangun potensi batiniah kita. Training yang akan menghadirkan bagaimana cara pandang yang baik. Dan insya Allah akan menarik keberkahan dari dunia sampai akhirat. Peserta yang berbahagia, orang-orang yang mengenal diri yang substansi, yang hakiki, pada gilirannya dia akan mengenal Allah. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengenal diri yang substansi, yang hakiki, selamanya dia akan terputus dari Allah. Siapa diri kita? Banyak orang awam tahu identitas hanya nama, jabatan, jumlah keluarga, akan tetapi tidak mengenal jati diri yang sebenarnya. Nah, para peserta yang berbahagia, kita ini adalah sebagai makhluk yang unggul dibandingkan dengan makhluk yang lain, termasuk sekelas malaikat. Kita adalah makhluk yang diunggulkan oleh Allah. Salah satu keunggulannya bahwa setiap ruh kita, setiap batin kita, proses perciptaannya itu berasal dari tiupan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda sekali dengan kejadian-kejadian makhluk yang lain. Sungguh pun malaikat Allah ciptakan dari cahaya, tetapi bukan dari tiupan ruh Allah. Maka kita lihat bagaimana ketika Allah memproses penciptaan Adam, fisiknya, jasmaninya Allah ciptakan dari tanah. Akan tetapi setelah Allah sempurnakan fisiknya dengan panca indranya, fa'idha sawaituhu wa napakhtu bihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya itu sebagian dari ruh. Al-Quran mendeskripsikan penciptaan manusia. Ternyata ruh manusia ini berasal dari tiupan ruh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk-makhluk yang lain tidak ada penciptaannya dari tiupan ruh Allah. Inilah potensi besar yang harus kita gali. Hakikat manusia adalah jiwa. Daging, tulang, semuanya adalah hanya alat bantu. Hakikat manusia adalah jiwa kita. Kalau kita mengenal jiwa kita dan mengembangkan potensi jiwa kita, batin kita, rohani kita, maka seluruh panca indranya akan diwarnai dengan kebaikan, kebaikan, kebenaran, kebenaran. Jamaah sekalian, boleh gak cerita? Boleh gak cerita? Ada yang ngantuk kan? Ada satu cerita inspiratif. Dulu murid Nabi Isa alaihissalam murid utamanya unggulnya gak banyak pak, cuma 12. Al-Quran menyebut mereka Al-Hawariyun, murid yang taat, yang patuh, yang loyal kepada Nabi Isa alaihissalam. Bahkan yang 12 itu telah ditugaskan membantu dakwah. Nah, di satu hari salah satu murid Nabi Isa ini ditugaskan dakwah ke satu kota kecil. Kemudian penduduk di situ berdatangan. Sebelum mereka mendengarkan tausiahnya, pencerahannya, mereka menguji dengan meminta satu permintaan. Apa permintaan mereka? Hidupkan orang mati, hidupkan kembali. Ini jamaah sekalian, ini permintaan yang aneh-aneh ini, tapi insya Allah jadi nyata. Lalu murid Nabi Isa ini membawa masyarakat penduduk kota kecil ini ke satu pekuburan besar. Berdirilah murid Nabi Isa itu di satu kuburan yang paling tua, lalu memanjatkan doa, ya Rob, dengan kemuliaanmu, dengan kemuliaan agamamu, maka tolong hidupkan orang yang mati. Selesai berdoa, maka pekuburan itu membelah, lalu muncullah sosok mayat yang hidup kembali. Tengok kanan, tengok kiri, tiba-tiba si sosok mayat yang dihidupkan itu berteriak, keledai, mana keledaiku? Penduduk yang ada di situ kaget luar biasa. Satu sisi mayat benar hidup kembali, lalu ia berteriak mencari keledainya yang kira-kira seperti hilang. Murid Nabi Isa ini diberi ilham oleh Allah menceritakan asal-usul si mayat yang hidup itu. Dulunya adalah orang miskin. Satu-satunya harta benda yang dia sayangi seekor keledai yang diteriakan tadi. Siang malam habis waktunya untuk menyayangi dan mencintai memelihara seekor keledai. Apa di balik peristiwa ini? Murid Nabi Isa menjelaskan, siapapun manusia ketika nanti dibangkitkan dari kubur menuju mahsyar, menuju mahkamah pengadilan Allah, akan dibangkitkan, dia akan berteriak, dia akan menyebut apa dan siapa yang dicintainya ketika selama hidup di dunianya. Si A, dia akan berteriak uang ketika di dunianya yang dipikirkan hanya uang semata. Dia akan berteriak, mana jabatanku? Karena ketika di dunia ia hanya konsen kepada kecintaan kepada jabatannya semata. Padahal jemaah sekalian, ketika dibangkitkan dari kubur, tidak ada guna dan manfaatnya harta jabatan dan yang lainnya. Yauma la yanfa'u fihi malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari itu tidak akan memberikan kemanfaatan harta dan anak-anaknya kecuali orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang terus-menerus dibersihkan lewat tobat sepanjang di dunianya. Itulah yang akan selamat dan bahagia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, dari kisah ini menunjukkan bahwa manusia akan disatukan dengan sifat yang sama. Kalau lihat kita psikologi modern, ada yang disebut dengan law of interaction, hukum tarik menarik. Orang baik akan dipertemukan oleh Allah dengan yang baik-baik lagi. Orang yang pikiran jiwanya jahat, Allah pertemukan dengan rezeki yang jahat, dengan orang yang jahat. Ini adalah ketetapan Allah. Ketika jiwa kita, pikiran kita dikuasai oleh kebaikan, dikuasai oleh kebenaran, setiap kaki melangkah kemanapun dan dimanapun, maka yang akan tertarik oleh dirinya adalah sifat-sifat yang sama, sifat-sifat kebaikan dan kebenaran pula. Barokah berumah tangganya, barokah berkarirnya, barokah bekerjanya, barokah hartanya, dapat surga dunia dan surga akhirat. Amin. Jamaah sekalian, demikian pula nanti ketika di mahsyar, Allah akan kumpulkan dengan siapa dia bergaulnya ketika di dunia. Bukankah kita ingin berteriak ketika kita dibangkitkan dari kubur nanti menuju mahsyar pengadilan Allah? Kita ingin berteriak menyebut nama Allah, menyebut kalimat subhanallah, menyebut kekasih Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah teriakan yang bermanfaat, itulah teriakan yang berkualitas, yang akan menyelamatkan dan membahagiakan kita. Maka inilah kesempatan yang terbaik. Bagaimana jiwa kita ini yang berasal dari tiupan Allah, jangan sampai potensi besar ini luluh. Jangan sampai potensi besar yang agung ini justru mati sia-sia. Kalau kita lihat Al-Quran, hati manusia itu terbagi dua. Jiwa manusia itu terbagi dua. Ada jiwa, ada kalbu yang disebut dengan kosia. Sudah mengeras. Gak ada iman lagi. Gak ada kepedulian lagi. Fawailu lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Allah mengecam celaka orang yang hatinya keras. Potensi ruhaniahnya, potensi batinnya yang mengandung nilai ketuhanan telah luluh, telah hancur, telah sirna. Sehingga tidak peka lagi, tidak peduli lagi. Dia hanya mengejar ambisinya, harta semata, jabatan semata, dunia semata. Dan yang kedua, ada qalbu yang disebut dengan khosyi'ah. Antahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Hati yang luluh, hati yang lunak, hati yang bergetar ketika menyebut dan mendengar nama Allah. Kepekaannya tinggi, kepekaan sosialnya tinggi. Dia peduli dengan sesama, peduli dengan kebaikan dan kebenaran. Inilah qalbu yang dimuliakan, qalbu yang digali potensinya. Betapa potensi ruhani ini lebih hebat dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Sebab jamaah sekalian, potensi yang rohani yang digali terus menerus, kita pada ujungnya akan mengenal Allah. Mengenal diri kita, potensi yang besar kita gali, dan kita mengenal potensi kelemahan kita. Nah, apa potensi kelemahan kita? Allah berikan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang akan menjadi potensi keburukan. Dengan keadilan Allah, Allah menguji manusia dalam kehidupan ini. Di satu sisi Allah berikan potensi yang besar, rohani yang berasal dari tiupan roh Allah, yang dibekali oleh nilai-nilai kebenaran dan kebaikan. Tapi Allah uji pula dengan potensi yang kedua yang buruk, yang disebut dengan hawa nafsu. Fa'alhamaha bujuroha wa taqwaha. Nah, hawa nafsu ini kita harus tahu karakteristiknya. Hawa nafsu ini karakter dan sifatnya chemistry dengan dunia. Begitu kecenderungan kepada dunia, kepada kebutuhan biologisnya begitu tinggi, itulah hawa nafsu. Kalau rohani kita, kebutuhannya adalah kepada kebenaran dan kebaikan. Sementara hawa nafsu kita sebaliknya, dia cenderung kepada kebutuhan biologis dan kebutuhan benda, kebutuhan materi. Kalau potensi rohani kita tumbuh kembangkan dengan dua jalan. Pertama adalah tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita dari keinginan hawa nafsu yang berlebih-lebihan. Sebab kalau kita perturunkan hawa nafsu, gak bakalan ada habisnya. Gak akan ada habisnya. Semakin diminum, semakin haus. Semakin dimakan, semakin rakus. Bahkan penyakit modern sekarang ini, orang sedang makan tapi takut gak makan. Orang sedang makan tapi takut gak makan. Orang sedang kaya tapi takut miskin. Apakah dalam kekayaan ada kebahagiaan? Kalau kondisi batinnya, jiwanya seperti itu, penyakit yang akan melanda. Nah, hawa nafsu kita harus ditundukkan. Dengan apa? Dengan akal sehat dan hati nurani tadi. Ketika seseorang menjadikan pikiran dan hatinya sebagai raja, hawa nafsu sebagai tawanan, itulah orang yang akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau hawa nafsu dijadikan sebagai raja, kemudian akal dan hatinya menjadi tawanannya, sebaliknya dia akan menderita dunia dan akhirat. Inilah pentingnya kita mengasah kekuatan batin kita. Tazkiyatun nafs ini adalah proses yang pertama, menundukkan hawa nafsu kita. Sebab menundukkan hawa nafsu kita ini adalah jihad sepanjang hidup kita. Jadi jihad sepanjang zaman, sepanjang hidup kita adalah bagaimana menundukkan hawa nafsu kita. Biar mau diatur cara makan, cara minum, sandang, pangan, dan papan, diatur. Yang mengatur adalah akal sehat dan hati yang selalu ingat kepada Allah. Yang kedua, prosesnya adalah tasbihatul qalbi. Apa tasbihatul qalbi? Bagaimana hati ini harus terus dilatih, diasah dengan cara apa? Al-Quran, Rasulullah mengajarkan dengan banyak zikir kepada Allah. Kalau hati kita lalai, maka Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dunka. Barang siapa yang hatinya berpaling dari Allah, tidak mau mengingat Allah, lisannya tidak mau dibasahi dengan kalimat-kalimat Allah, maka Allah berikan kehidupan di dunianya sempit. Walaupun kaya, walaupun jabatannya tinggi, tapi hatinya sempit. Hatinya sempit, pikirannya sempit. Banyak kegelisahan, banyak kebingungan. Banyak khayalan-khayalan yang tidak terwujud. Kalau hati kita berpaling dari Allah, tapi sebaliknya kalau hati kita selalu menghadap kepada Allah, selalu mengingat Allah, dengan proses tasbihatul qalbi ini, maka insya Allah, Allah akan muliakan hati kita. Alhamdulillah, jamaah sekalian, mengikuti kegiatan training ini, satu kali, ada yang dua kali, datang menyampaikan kesan positif. Ada yang dulunya itu dirongrong dengan problem, satu problem belum selesai, sudah datang problem yang lain. Kata orang Sunda, bingung Pak Untuy, susah Pak Antayana. Tutup lubang, gali lubang. Nah, setelah mengikuti dan mengaplikasikan dalam kehidupan, maka bahkan lebih daripada apa yang diharapkan, lebih apa yang dari yang diminta. Sebab apa? Kalau kita mengenal diri, menggali potensi diri dengan membersihkan diri, kemudian mampu menundukkan hawa nafsu dan menggerakkan hati kita supaya selalu zikir nyambung kepada Allah, sebab ujungnya adalah kita akan mengenal Allah. Man aroba nafsa faqad aroba rabbah. Mengenal diri kita akan mengenal Allah. Orang kalau sudah mengenal Allah, Allah akan berikan yang terbaik bagi hambanya. Bahkan rezekinya pun rezeki yang terbaik, anaknya pun anak yang terbaik, keluarganya pun keluarga yang terbaik. Rezeki yang barokah Allah turunkan. Sebab apa? Kita kenal baik dengan Allah. Sebab rumusnya, kitanya dulu yang harus menghadap kepada Allah, kitanya dulu yang harus butuh kepada Allah, baru Allah akan datang bimbingan dan pertolongannya. disebut barang siapa hambaku yang taat kepadaku totalitas, bukan lahirnya saja, tapi dengan batinnya totalitas tunduk kepada Allah, maka aku perintahkan makhluk-makhlukku untuk melayaninya. Allah gerakan makhluk untuk menyayanginya. Allah gerakan makhluk untuk melindunginya. Allah gerakan makhluk untuk memuliakannya. Sebab puncak keindahan hamba adalah kenal dengan Allah, makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah, mengenal Allah. Sebab kalau manusia tidak mengenal Allah akan hancur. Kuncinya adalah mengenal Allah diawali dengan proses terus kenali diri, gali potensi diri. Kalau kita mengenal Allah, Allah itu Ar-Rahman, Allah itu pengasih. Bahkan sebelum kita lahir, Allah telah memberikan karunia kepada kita. Coba pengin tanya nih jamaah sekalian, ketika kita lahir ke dunia ngisi formulir dulu gak? Kalau dulu mau masuk jadi Polri, ngisi formulir dulu gak? Kita lahir ke bumi tanpa meminta, tanpa usaha, murni pure ini adalah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Manusia sering melupakan karunia ini. Tanpa usaha, tanpa permintaan, itu disebut Ar-Rahman. Kita makrifat, kita kenal itu Allah itu Ar-Rahman. Allah itu pemberi. Bahkan kita tidak meminta, Allah banyak pemberian kepada kita. Kita sedang lupa kepada Allah atau sedang salah, tapi Allah enggak lupa, terus memberikan nikmatnya kepada kita. Betapa hebatnya Allah. Inilah ma'rifatullah, mengenal Allah. Dari 99 nama yang mulia, kita satu persatu kenali Allah. Ar-Rahman yang sering diulang dalam Al-Quran, Allah itu pengasih. Kita enggak minta, kita sedang lupa, bahkan kita sedang mengingkari, Allah tidak lupa, terus memberikan karunia-Nya kepada kita. Betapa hebatnya Ar-Rahman Allah. Kita lahir ke bumi, Allah yang menggerakkan hati ibu kita untuk menyayanginya, merawatnya. Bahkan di tengah malam, tanya aja kalau salah nunggu ibu-ibu Bayangkari, tahu bagaimana lamanya malam ketika mengurus bayi. Allah yang menggerakkan hati si ibu untuk menyayangi, untuk merawat anaknya, bayinya. Bukankah itu adalah rahman Allah? Betapa banyak karunia Allah yang justru kita melupakannya. Kita membuat gelisah. Kenapa? Kita punya target, kita punya keinginan, konsen dengan keinginan, lupa rezeki yang telah Allah berikan. Kalau kita hitung, kalau kita cermati, kita tapakuri, ternyata banyak karunia-karunia Allah. Karena kita melupakannya, jadi tidak sesuatu menjadi kenikmatan bagi kita. Kita abaikan begitu saja nikmat-nikmat Allah yang besar. Karena kita tidak pandai mentapakurinya, kita tidak pandai mensyukurinya. Nah, maka kalau kita mengenal Allah, maka Allah akan singkap apa fenomena di balik hidup dan kehidupan. Kita tidak akan terjebak hanya pandangan lahir saja. Kita tidak akan terjebak dengan benda saja, dengan sesuatu yang konkret saja. Tapi di balik itu, kalau kita mengenal Allah, Allah bukakan hakikat di balik setiap kejadian dan kehidupan ini. Ada satu peristiwa Allah perlihatkan apa hakikat di balik itu. Kenapa terjadi? Ini yang membuat bahagia jamaah sekalian. Allah bukakan di balik alam fisik ini ada alam metafisik. Di balik alam lahir ini ada alam ruhani. Di balik ini semua Allah yang menggerakkan fa'alul lima yurid. Allah yang menggerakkan seluruh fenomena, termasuk yang menyangkut kepada diri kita sendiri. Dengan ma'rifatullah, mengenal Allah, kita akan bahagia, kita akan damai. Damai beserta Allah. Allah lah yang segala-galanya. Bukan harta, bukan materi. Itu hanya alat untuk menguji kita. Dengan mengenal Allah, Allah adalah Ar-Rahman, Allah adalah Ar-Rahim, Allah yang selalu mengawasi. Kemanapun kita melangkah, gak ada tempat untuk bersembunyi. Mata Allah di mana-mana. Allah menyaksikan kita. Sebab kita kenal Allah. Salah satu namanya sifatnya Ar-Raqib, bahwa Allah itu yang selalu memonitor kita, yang selalu mengawasi kita. Sampai lubuk hati kita yang paling dalam gak bisa bohong. Sebab Allah adalah Ar-Raqib. Inilah kehebatan rohani kita. Itu semua bisa dikenal hanya dengan rohani. Kita akan mengenal Allah hanya dengan rohani. Sebab rohani berasal dari Allah. Betapa ruginya kalau orang menyia-nyiakan potensi besar ini. Betapa ruginya orang tidak mengembangkan potensi besar ini. Maka dengan mengenal Allah, kebahagiaan dan kebahagiaan Allah berikan. Menghadapi ujian besar pun Allah berikan kekuatan, Allah berikan jalan keluarnya. Nah, ibadah kita kalau terbuka hakikatnya, bahkan akan terasa nikmat dan bahagianya. Sujud gak terasa pegel, ngaji gak terasa pegel, baca Quran gak terasa pegel. Sebab apa? Sebab tersingkap hakikat di balik ibadah. Coba jamaah sekalian, orang yang suka hobi sepak bola dan bola mania, kira-kira kalau ada klub kesayangannya hadir di televisi kita jam 2, berani gak bangun? Saking takut bablas, minta dibangunin sama cucunya. Bangunnya nanti. Itu pas dibangunin, pas gol masuk, kira-kira langsung bangun gak? Kenapa? Terbuka hakikat bagi orang yang mencintai sepak bola. Ngantuk itu hilang, malas itu hilang. Sebab apa? Sebab hatinya terbuka. Sudahkah ibadah kita dengan hati? Sudahkah hati kita bersama-sama selalu zikir kepada Allah? Sehingga apapun perintah Allah walaupun pahit menjadi manis dirasakan. Bahkan zaman sekalian, semakin Allah berikan tinggi jabatannya, hartanya, dia akan semakin tunduk kepada Allah. Terakhir, ada satu kisah ini. Bapak Ibu sekalian, kenal Nabi Sulaiman? Kenal Nabi Sulaiman? Ibu-ibu Bayangkari? Siapa? Ya Nabi, ya Raja. Wah, ini luar biasa, ya Nabi, ya Raja, Nabi Sulaiman. Bahkan diceritakan dalam Al-Quran, gak akan pernah ada satu kekuasaan yang hebat melebihi kerajaan Nabi Sulaiman. Sampai Allah tundukkan dari bangsa jin dan manusia. Jadi yang menjadi bala tentaranya manusia saja. Anggota Korenya bukan manusia seperti kita saja. Sampai jin pun menjadi anggotanya. Ada gak sekarang Bapak Kapolri yang punya anggotanya dari jin? Paling ada jin dan jun. Presiden mana yang pasukan pengawalnya adalah dari jin? Ini adalah anugerah dari Allah. Untuk terbang, Allah perintahkan angin untuk membawanya. Gak pakai Lion Air lagi, apalagi Air Asia yang jatuh. Nah, satu waktu jamaah sekalian, Nabi Sulaiman ini diuji oleh Allah. Sebab ujian Allah itu dua bentuknya. Ada yang nikmat-nikmat, ada yang musibah-musibah. Coba angkat tangan, ingin tahu siapa yang ingin diuji oleh yang musibah-musibah. Kalau diuji, pinginnya dengan nikmat atau musibah? Mau yang baik-baik, yang buruk-buruk? Yang enak-enak atau yang enak-enak? Setuju. Tapi ingat, banyak yang gagal diuji dengan nikmat, malah gagal masuk penjara. Kuncinya apa? Gak kenal diri, gak kenal Allah. Nabi Sulaiman diberikan kerajaan yang besar, sampai jin takluk di hadapannya, menjadi muslim, tunduk kepada Allah. Satu hari dikisahkan, Nabi Sulaiman ini terbang, angin membawanya karena panas, burung-burung di atasnya memayunginya. Di bawah sana ada rakyat jelata, seorang petani sedang yangkun, lalu melihat Nabi Sulaiman sedang terbang sampai mulutnya gak terasa mengucapkan satu kalimat, Subhanallah. Apa artinya? Yang suci Allah, suci dari syirik, suci dari kesalahan, suci dari kekurangan. Kalimat Subhanallah itu atas izin Allah diterbangkan oleh angin sampai menembus telinga Nabi Sulaiman. Bayangkan Nabi Sulaiman dalam keadaan singgasananya, kehebatannya yang Allah berikan, mujizatnya yang Allah berikan, mendengar kalimat Subhanallah, bukan kulitnya saja yang terdengar oleh Nabi Sulaiman, hakikat di balik Subhanallah, keagungan di balik kalimat Subhanallah sampai berhenti. Kata Nabi Sulaiman, angin berhenti. Beliau keluar keringatnya, gemetar mendengar kalimat Subhanallah, bukan kulitnya tetapi sampai hakikat kalimat Subhanallah itu. Wahai angin, tolong aku sampaikan kepada orang yang menyebut kalimat itu. Sampai akhirnya Nabi Sulaiman dibawa oleh angin pas di hadapan rakyat jelata, petani yang hina tadi. Itu sang petani rakyat jelata kaget, tiba-tiba di hadapannya ada siapa? Raja. Ya Nabi. Gemetar, apa salah? Salahnya. Akhirnya kata Nabi Sulaiman, Bulan, aku ingin bertanya, apakah benar engkau yang menyebutkan kalimat Subhanallah? Si petani, si rakyat jelata itu, dia kaget, kok itu yang dipertanyakan? Kata si Bulan, ya benar, aku yang mengucapkan kalimat Subhanallah. Lalu kata Nabi Sulaiman, tahukah engkau wahai Bulan, seandainya kalimat Subhanallah yang engkau baca, hakikat isinya, substansi dari kalimat Subhanallah, apabila aku timbang dengan kerajaanku, dengan kekuasaanku, pasti yang akan berat adalah kalimat Subhanallah. Lalu kata Nabi Sulaiman, seandainya kerajaanku dilipat gandakan dua kali kehebatannya, ditimbang lagi dengan kalimat Subhanallah, pasti akan berat kalimat Subhanallah. Terbuka hakikat, hakikat dari kalimat Subhanallah, terbuka kalimat-kalimat Allah. Karena mengenal Allah, mengenal kalimat-kalimat Allah. Kenapa? Kita buktikan jamaah sekalian pernyataan Nabi Sulaiman ini. Coba kerajaan Nabi Sulaiman yang dikisahkan tadi, kira-kira sekarang masih ada atau sudah tiada? Mungkin puingnya pun udah gak ada, udah beratus-ratus abad. Tidak ada puingnya pun, tinggal cerita, tinggal kisah dalam Al-Quran yang harus kita imani dan jadikan pembelajaran. Tapi ingat, kalimat Subhanallah yang dibaca oleh si Bulan sampai sekarang masih eksis tidak? Ini terbuka hakikat di balik kalimat Allah. Subhanallah, Allah yang suci, sifat yang terus menyelimuti zat Allah sampai kapanpun yang tidak ada batasnya, kekal. Kalimat Subhanallah. Inilah indahnya kalau menggali potensi rohani, kemudian mengenal Allah, Allah bukakan hakikat dari kehidupan ini. Kita tidak terjebak hanya oleh pandangan semata. Kita tidak terjebak dengan hanya benda, tetapi kita akan terbuka apa hakikat di balik itu semua. Kita akan bahagia, kita akan nyaman beserta Allah, mengenal Allah. Maka jamaah sekalian, yakin kenikmatan duniawi yang dibalik benda itu begitu kecil kalau dibandingkan dengan nikmat mengenal Allah, terbuka hakikat dibalik kehidupan. Al-Quran menyebut kenikmatan dunia yang ujian ini adalah mata'un qalil, kenikmatan kecil sekali. Seandainya dibandingkan dengan apa? Dengan anugerah yang disebut dengan terbukanya rohani kita, terbukanya batin kita, nyambungnya batin kita di alam hakikat, di balik alam fisik ini. Kita akan bahagia, kita akan semakin banyak bersyukur, kita akan semakin dekat dengan, gak mau jauh dari Allah, betapa ruginya. sebab benda-benda semua yang menjadi kulit itu semua akan hancur. Yang diabadikan oleh Allah adalah ruhani kita. Yang akan diabadikan oleh Allah adalah amal-amal kita. Yang akan diabadikan oleh Allah adalah ketundukan-ketundukan kita. Itulah yang akan diabadikan oleh Allah menemani hidup kita sampai di alam yang bakal, sampai di alam yang kekal nanti. Maka insya Allah kita tidak akan berebut lagi dengan jabatan, tidak akan berebut lagi dengan kursi, tidak akan berebut lagi dengan harta, sebab itu hanya alat puji. Kalau kita sudah merasakan batin ini, rohani ini, hakikat di balik itu semua, hakikat di balik itu semua, itulah yang mahal, itulah nilai yang tidak akan tertandingi, nilai yang abadi diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, itulah sistem yang pertama. Tausiah mudah-mudahan membukakan pencerahan pikiran kita. Amin. Mudah-mudahan kita terbuka dan ingin terus menggali supaya kita lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Mari kita masuk sistem yang kedua. Kita akan bermuhasabah. Silahkan jemaah sekalian, dalam training ini kita akan buktikan keajaiban ruhani kita, keajaiban batin kita. Kita pejamkan matanya, kita tundukkan kepalanya, kita belajar ruhani kita asah bahwa Allah selalu melihat kita, Allah selalu menyaksikan kita. Inilah potensi yang harus kita gali. Allah selalu menatap zahir dan batin kita, pergerakan-pergerakan sampai kepada batin kita. Agama mengajarkan kalau kita ingin mendekat kepada Allah, terlebih dahulu kita harus banyak memperbaiki diri dengan taubat kepada Allah. Bersihkan diri kita, keluarkan kotoran-kotoran batin kita. Itulah yang akan menghalang hubungan kita dengan Allah. Itulah yang membuat hati kita tidak nyaman. Itulah yang membuat pikiran kita gelisah. Bukan siapapun juga, tetapi kotoran-kotoran dosa kita sendiri. Rasulullah SAW mengajarkan, man lazimal istighfar, barang siapa yang banyak bertobat, baca istighfar, Allah akan berikan tiga keutamaan. Yang pertama adalah ja'alallahu likulli hammin faraja. Allah akan menjadikan dari rasa bingungnya, gundah gulandahnya, gelisahnya menjadi ketenangan. Yang kedua, ja'alallahu likulli dhiqin makhraja. Allah jadikan dari problem-problem kehidupannya jalan keluar yang terbaik. Dan yang terakhir, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan bukakan pintu-pintu rezeki yang barokah yang kita tidak bisa menghitungnya. Hanya ada dalam penghitungan Allah Subhanahu wa taala. Rezeki yang barokah ini yang mahal, yang membuat kita damai, yang membuat keluarga kita bahagia, yang membuat anak-anak kita soleh. Inilah kebahagiaan yang hakiki. Awali dengan pintu tobat kepada Allah. Tobat adalah bukan pekerjaan tahunan, tapi setiap saat. Rasul mengajarkan, patubu ilallah ayuhal mu'minin, fa inni atubu ilallah min atamarrah bulayaw. Tobatlah wahai orang yang beriman, aku tobat sehari semalam tidak kurang 100 kali. Lisan ini membacakan istighfar sampai meneteskan air mata. Penuhi rukun tobat ada empat. Yang pertama adalah al-i'tiraf, mengakui segala kesalahan kita, kezaliman dan kemaksiatan kita di masa lalu di hadapan Allah. Dengan jujur, kita tidak bisa menyembunyikan aib-aib kita, kita tidak bisa menyembunyikan dosa-dosa kita di masa lalu. Kita tidak bisa menyembunyikan dari tatapan Allah, walaupun kita bisa menyembunyikan dari tatapan manusia. Tapi sekali-kali tidak akan pernah kita menyembunyikan aib dan dosa-dosa kita dari tatapan Allah. Allah Ar-Raqib, Allah yang selalu memperhatikan kita, mengawasi kita. Raqib hati terus diperintahkan oleh Allah untuk mencatatnya. Wa ma yalqibu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Malaikat Raqib dan Atid diperintahkan untuk mencatat amal manusia. Jangankan perkara yang besar, satu kalimat yang meluncur dari lisan kita pun Raqib Atid akan terus mencatatnya. Betapa mahal jamaah sekalian orang yang bertobat kepada Allah. Sebab itulah pintu gerbang mengenal diri dan mengenal Allah. Itirof akui terus segala kesalahan kita. Kita buka-buka kembali lembaran masa lalu. Jangan ditutup, jangan dikubur. Sebab dosa gak bisa dikubur kecuali dengan tobat kepada Allah. Diawali dengan itirof pengakuan. Mari kita dengarkan satu sinir itirof pengakuan. Ada hamba di masa mudanya dia menghambur-hamburkan waktunya. Dia menjauhi Allah, tapi di masa tuanya Allah ketuk hatinya kesadarannya untuk kembali kepada Allah. Dia mengakui segala kesalahannya di hadapan Allah dengan tulus dan jujur. Mari kita serap, mari kita hayati syair i'tiraf ini, pelajaran berharga bagi kita. Mengakui kesalahan kita, menyesali dan menangis di hadapan Allah. yang disebut dengan tobat di sisi Allah. Kemudian yang ketiga adalah al-ikhlas. Kita mohon kepada Allah supaya tidak terulang lagi dosa. Yang terakhir adalah wa'ad bi'isayatil hasanah tam'uha. Ikuti terus banyak beramal soleh. Buka lembaran baru dengan kebaikan dan kebaikan, ketaatan dan ketaatan, kemanfaatan dan kemanfaatan, sampai nanti di ujung lembaran yang terakhir. Bukankah setiap yang bernapas, setiap diri kita akan mencicip kematian? Allah mengingatkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap diri, setiap yang bernapas akan mencicipi kematian. Jamaah sekalian, kita tidak tahu ini misteri kehidupan, ajal kematian. Apakah besok lusa kita akan dipanggil oleh Allah? Kita tidak tahu. Kita jangan takut, tapi kita harus banyak mempersiapkan diri. Mari kita bertobat sama-sama melafalkan kalimat istighfar yang diajarkan oleh Rasulullah. Mari kita bangkit dari keterpurukan. Mumpung masih ada waktu dan kesempatan, kalau kita menyia-nyiakan kesempatan ini, menunda-nunda untuk tobat memperbaiki diri, itulah yang dikhawatirkan oleh Nabi, belum tobat ajal sudah tiba. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama melafalkan kalimat istighfar. Nabi tidak kurang dari 100 kali berlinang air mata, basah tempat sujudnya. Kita ikuti, kita lapalkan sama-sama sebagai bentuk tobat kita di hadapan Allah. Mari lapalkan sama-sama astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Zikir adalah jalan yang paling dekat menuju kepada Allah. Sholat, puasa, rangkaian ibadah yang lain adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Orang yang mendekat kepada Allah, Allah akan lebih dekat lagi. Inilah kesempatan kebaikan Allah. Kalau kita mau mendekat kepada Allah, Allah lebih dekat lagi. Kita dekati Allah. Rasulullah SAW mengajarkan, la yazalu lisanuka rabban min zikrillah. Jangan henti-henti basahi lisanmu, sebut nama Allah, sebut nama Allah. Akan tenang orang yang menyebut nama Allah. Hatinya akan bergetar, hatinya nyambung, lisannya basah menyebut nama Allah. Mari kita basahi lisan kita menyebut nama Allah. Sibukkan lisan kita menyebut zikir kepada Allah. Allah akan dekat, lebih dekat daripada kita mendekat kepada Allah. Mari kita lapalkan sama-sama kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Tiada sembah, tiada yang disembah kecuali Allah. Tiada yang dituju kecuali Allah. Tiada yang diharap kecuali Allah. Semua makhluk akan hancur kecuali zat Allah. Kesanalah kita akan kembali. Kita berasal dari Allah, akan kembali kepada Allah. Betapa mulianya manusia berasal dari Allah, kembali lagi kepada Allah. Kita ingin kembali kepada Allah dalam keadaan hati yang bersih. Kita ingin kembali kepada Allah dalam suasana batin rindu dan cinta kepada Allah. Mari kita lapalkan sama-sama kalimat thayyibah. Gemakan kalimat thayyibah. Jantung kita, denyut jantung kita, aliran darah kita, kulit dan rambut kita akan merekam kalimat ini. Kita lapalkan sama-sama aqulu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Mari angkat tangan kita, hadirkan hati kita, kita berdoa, kita munajat kepada betapa banyak kebutuhan kita, betapa kita butuh bimbingan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi asma'i. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb, kami duduk di tempat ini, betapa banyak kezaliman yang telah kami lakukan. Ampuni kezaliman kami, ampuni dosa-dosa kami ya Rabb, semenjak lahir, semenjak balik sampai hari ini ya Rabb. Ampuni dosa ibu bapak kami, ibu yang telah mengandung dan melahirkan, merawat kami. Ampuni dosa-dosa mereka, mereka sudah ada di alam kubur. Ampuni dosa-dosanya, jadikan alam kuburnya Radhatul min Riyadil Jannah, taman surga yang membahagiakan mereka ya Rabb. Kami belum bisa banyak berbuat kebaikan bagi mereka, walaupun betapa banyak jasa mereka kepada kami. Maka dengan doa dan munajat ini, bahagiakan ibu bapak kami ya Rabb. Allahumma ja'alna hadina mahdin radhallin wala mudillin barun rahimun jawadun karim. Ya Rabb, jadikan kami yang berkumpul di tempat ini ya Rabb orang-orang yang selalu mendapatkan petunjukmu, orang-orang yang selalu mengikuti petunjuk-petunjukmu. Jadikan kami kelompok orang-orang yang senantiasa ada dalam bimbingan cahayamu ya Rabb. Jadikan, jauhkan kami dari orang-orang sesat dan menyesatkan kami ya Rabb. Rabbana aftah lana wa ladaina futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, bukakan mata hati kami yang masih tertutup ya Rabb, seperti terbukanya mata hati para nabi dan para kekasihmu ya Rabb. Mata hati yang selalu asik memandang kemuliaanmu, mata hati yang selalu merasakan damai dekat besertamu ya Rabb. Berikan karunia ini kepada kami dan keluarga kami ya Rabb. Rabbana wasi alaina arzakona fi dunyana ala tahjubna biha an ukhrana. Allahumma ja'alha fi aidina wala taj'alha fi qulubina. Ya Rabb, bukakan pintu rizki yang barokah yang luas bagi kami ya Rabb. Bukakan pintu rizki yang barokah dari langit dan bumi ya Rabb. Jadikan rizki yang barokah menjadi bekal ibadah kami. Engkau tambah rizki yang barokah, tambah kenal kepadamu. Engkau tambah rizki yang barokah, tambah sujud dan ruku kepadamu ya Rabb. Jadikan harta, jabatan dan segala-galanya yang kau anugerahkan, yang kau amanahkan kepada kami, kami bisa menjalankannya dengan baik, memberikan manfaat dan ya Rabb. Ya Rabb, urusan kami banyak, banyak tugas-tugas yang kami pikul. Mudahkan kami ya Rabb, pimpin kami ya Rabb, kuatkan langkah-langkah kami ya Rabb untuk selalu meniti di jalanmu ya Rabb. Ya Rabb, ampuni seluruh umat ini dari kesalahan dan kezolimannya ya Rabb. Barokahkan bumi Indonesia ini ya Rabb. Patahna laka, bukakan ya Rabb segala karunia yang Engkau berikan untuk bangsa dan negara ini ya Rabb. Selesaikan dari permasalahan-permasalahannya, kemudian anugerahkan rezeki yang barokah kepada kami ya Rabb. Satu saat kami akan kembali kepada-Mu, jadikan kematian kami kematian husnul khotimah. Ketika nanti melepaskan napas yang terakhir, kumpulkan kami dengan orang-orang yang soleh. Ampunkan lisan kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tutup perbuatan kami dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadikan kematian kami kematian yang husnul khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berkati dengan kitab Al-Fatihah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Terima kasih yang bisa dipersembahkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara ditutup ada simbolik pemberian sertifikat antara Polres Tasikmalaya Kota dengan Subi Training Center kepada Bapak Syekh dan Bapak Kapolres, mungkin bisa mengambil tempat. Tausiah, muhasabah, zikrullah, dan ditutup dengan doa telah selesai di akhir dilaksanakan. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini menjadi catatan amaliah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, untuk menutup acara ini mari kita tutup dengan membacakan hamdah bersama-sama. Atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agama saya tidak memenuhi kalbu dengan gula dan cahaya, tidak mau agama itu. Jikalau hati kecewa dan tetap kelabu lidah, apa gunanya agama? Itulah nama belaka. Agamamu dikurangi kalau hati tak melagu.